السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmatnya. Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah dan merupakan taufik dari Allah kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, begitu juga melaksanakan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, maka wajib kita jaga nikmat itu. Kita bisa seperti sekarang menuntut ilmu syar'i, ini nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kita bisa melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, itu juga kita wajib syukuri, itu nikmat dari Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik, diberikan keikhlasan, diberikan oleh Allah Taala hidayah, dan ditambah hidayah oleh Allah Taala. Dan terus kita berusaha bagaimana kita istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-57. Kalau bab sebelumnya di 56 kita bicara soal tentang masalah sihir, sekarang kita bicara masalah dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ini juga kaitannya semuanya dengan gangguan syaitan yang sangat berbahaya, yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, yang merupakan musuh yang kita wajib hati-hati. Kita masuk poin yang ke-57 tentang dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ahlussunnah tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, beliau mengatakan, kita tidak mempercayai ucapan kahin, dukun, maupun araf, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma kaum muslimin. Disebutkan dalam Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, dia mengatakan kita tidak percaya ucapan kahin, dukun maupun araf, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Artinya dukun-dukun ini sejak zaman dulu sudah ada, tukang ramal sudah ada dari zaman dulu sudah ada, cuma Nabi melarang para sahabat untuk mendatangi mereka. Wala ta'tul kuhan, jangan kalian mendatangi dukun-dukun. Kemudian antaranya juga disebutkan bahwa terkadang ada yang mereka ucapkan benar. Terkadang kata Nabi jangan kali mendatangi. Nanti saya akan sebutkan hadisnya bahwa satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Pada asalnya kahin adalah orang yang didatangi oleh syaitan yang mencuri pendengaran di langit, lalu ia memberitahukannya kepada kahin atau dukun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 221 sampai 223, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun. Maukah aku beritakan kepada kamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Saya akan bacakan dari syarah kitab Tauhid. Di dalam syarah kitab Tauhid dijelaskan bagaimana setan-setan ini mencuri pendengaran di langit, yang kemudian disampaikan kepada wali-walinya, wali-wali setan, yaitu tukang sihir, dukun, tukang ramal, ahli nujum, dan juga orang pintar. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza qada Allahu al-amra fis sama'i darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilah wa mustariqu sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd wa wasafa Sufyan bi kafihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رسول الله Sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka pun jatuh pingsan karena ketakutan. Allah berfirman di dalam surah Fatir di ayat 23, hatta idza fuzzi'a qulubuhum qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Dalam surah Saba, afwan, dalam surah Saba surah yang ke-34 ayat 23, surah Saba surah 34 ayat 23, hatta idza fuzzi'a qulubuhum qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Maka apabila mereka, maksudnya mereka ini para malaikat, telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ketika itu setan-setan penyadap berita, yaitu penyadap berita wahyu, mendengarnya, yakni firman Allah tersebut. Keadaan penyadap berita itu adalah seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan oleh Sufyan dengan telapak tangannya. Artinya mereka menumpuk itu sampai ke langit. Mereka mendengar pendengaran di langit, kemudian disampaikan kepada bawahnya. Jadi Sufyan itu merenggangkan tangannya, dibuka jari-jemarinya. Artinya begini, menumpuk itu. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat atau firman Allah itu disampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada apa yang di kepada yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena sihab, maksudnya bintang api, sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut. Dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab, maksudnya bintang api. Allah jadikan bintang itu sebagai hiasan di langit, sebagai petunjuk arah, dan yang ketiga rujuman di syayatin, sebagai pelempar setan. Jadi bintang itu Allah jadikan untuk tiga hal. Yang pertama yaitu untuk hiasan di langit. Wa zayyana as-sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman li syayatin. Yang kedua sebagai petunjuk arah, yang ketiga sebagai pelempar setan. Lalu dengan satu kalimat yang dengarnya itu, tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Ini kata Rasulullah SAW, jadi satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini akan terjadi begini, pada hari itu akan terjadi begitu. Sehingga dipercayalah tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, dan ini riwayat, kalau ini dari riwayat yang tadi saya bacakan, dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Ada riwayat yang lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah SAW bersabda, tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuha al-jinniyu fayuqarqiruha fi udhuni waliyihi kaqarqarati dajaja fayakhlituna fihi akthara min mi'ati kadzbah. Akhrajahul Bukhari. Itulah kalimat yang benar yang disambar oleh jin, kemudian mereka patukkan di telinga walinya seperti ayam mematuk. Lantas mereka mencampur dari kalimat yang benar itu dengan lebih dari 100 kedustaan. Di sini sahih dari Bukhari, dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab Tauhid, di akhir-akhir dari kitab Tauhid. Di sini kalau kita lihat bahwa Nabi SAW menjelaskan apabila Allah akan memerintahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, maka malaikat semuanya, baru Allah akan menyampaikan ini, malaikat pingsan. Malaikat besar. Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu dengan 600 sayap menutup langit dalam bentuk aslinya. Nabi melihat dua kali, yang pertama di bumi, yang kedua ketika Mi'raj dalam bentuk aslinya. Jadi malaikat itu besar, dan semua malaikat bersayap seperti yang Allah sebutkan di awal surah Fatir, bahwa malaikat itu bersayap. Nah, ketika Allah akan menetapkan satu perintah atau firman, maka malaikat itu pingsan. Kemudian jadi suara itu diumpamakan di sini, dia di sini Nabi menyebutkan idza qadallahu amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'an li qawli kana silsilatun ala safwan. Apabila Allah telah menetapkan perintah di langit, para malaikat mengepakkan sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman dengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Anda perhatikan di sini, yang dimaksud bukanlah menyerupakan suara Allah dengan hal semacam ini. Karena Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Laisa kamitsli syai'un huwa samiul basir. Akan tapi yang dimaksud adalah menyerupakan ketakutan yang terjadi pada para malaikat ketika mendengar firman-Nya. Seperti ketakutan orang yang mendengar gemerincing besi yang ditarik di atas batu yang rata. Artinya diumpamakan ketika Allah berfirman itu, diumpamakan seperti suara yang keras yang memekakkan telinga sehingga pingsan malaikat itu. Kemudian setelah mereka pingsan itu, Allah menyebutkan dalam surah Saba di ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila sudah dihilangkan rasa takut dari mereka, dari hati mereka, itu hatinya mereka, para malaikat, qalu, mereka berkata semuanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan, apa yang difirmankan oleh Allah, qalul haqqo, mereka mengatakan bahwa Allah berfirman kalimat yang benar, semua yang Allah ucapkan semuanya benar, wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Nah, ketika kalimat ini diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, nah itu ada yang mendengarkan dari mustariqus sama. Nanti antum bisa lihat di syarah kitab tauhid di bab yang ke-16 tentang keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa, dan juga rasa takut mereka ketika wahyu turun dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang ketiga, menetapkan sifat tinggi bagi Allah, karena Allah Ali, Allah itu maha tinggi. Menetapkan sifat tinggi bagi Allah, baik itu tinggi zatnya maupun sifatnya. Jadi kita wajib menetapkan sifat-sifat ulu bagi Allah, ulu zat wa ulu sifat, ulu zat wa ulu sifat. Ya, zat yang Allah maha tinggi, dan Allah berada di atas seluruh makhluknya, dan Allah istiwa di atas arsy, dan juga sifatnya juga tinggi. Yang keempat, faedah yang keempat, membatalkan sihir dan perdukunan, walaupun terkadang dukun dan tukang sihir berkata benar. Arti membatalkan sihir dan perdukunan walaupun terkadang dukun dan tukang sihir itu berkata benar. Kemudian yang kelima, menetapkan bahwa tukang sihir dan dukun itu adalah pendusta. Menetapkan bahwa tukang sihir dan dukun itu pendusta. Jadi yang dominan yang ada pada mereka kedustaan. Kemudian yang keenam, bahwa jiwa manusia itu sangat mudah menerima kebatilan dan kedustaan. Jiwa manusia sangat mudah menerima kebatilan dan kedustaan. Berarti mereka berpegang dengan satu perkara yang benar, tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Jadi mereka berpegang dengan satu perkara yang benar, tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Jadi umumnya manusia itu lebih gampang menerima kebatilan, kedustaan. Kalau ada berita-berita yang bohong, cepat itu nyebarnya. Karena mereka paling gampang itu menerima kebohongan. dan kadang-kadang dibawakan kebenaran sulit untuk diterima oleh mereka karena hatinya mereka sudah dihalangi oleh hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Kemudian yang ketujuh, bahwa sumber ilmu sihir dan perdukunlah dari setan. Sumber ilmu sihir dan perdukunan adalah dari setan. Yang kedelapan, Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan. Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan agar bisa mendengar berita langit. Jadi Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan agar bisa mendengar berita langit. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang terkecoh perkataan dukun dan menjadi sesat. Hal inilah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, penetapan sifat keagungan bagi Allah. Kalau tadi yang ketiga penetapan sifat tinggi bagi Allah, yang kesembilan penetapan sifat keagungan bagi Allah. Karena Allah menyebutkan wa huwal aliyul kabir. Allah menyebutkan dirinya, zatnya wa huwal aliyul kabir. Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar dan Allah itu maha agung. Kemudian yang ke-10, penetapan sifat berkarimnya, innama ghaayatul karam jami'a. Ya ma'syar, dapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah mengendaki lain. Sungguh Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Artinya Allah telah menyebutkan bahwa bangsa jin telah menyesatkan banyak manusia dan mereka mengatakan dari golongan manusia kami telah mendapatkan kesenangan. Sekarang kita lihat penjelasannya, tafsir daripada ayat ini, surah Al-An'am ayat 128. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan di juz yang kedua. Jadi beliau menjelaskan tentang ayat ini di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan di juz yang kedua. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan al-Basri dan lainnya, kalimat qad istakhartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia, ay adlaltum minhum kathira. Jadi kata para Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan al-Basri dan lain mereka, seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Jadi adlaltum minhum kathira, kalian telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Kemudian sekarang manusianya berkata, Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd. Manusia berkata, wahai Rabb kami, kami telah mendapatkan kesenangan. Artinya mereka mendapatkan kesenangan. Dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim, ya'nuna istimta'a kulli naw'in bi naw'il akhar. Fastimta'ul jin bil ins ta'atuhum lahum fima ya'murunahum bihi min al-kufri wal-fusuq wal-isyan. Fa'inna hadha akthar aghradil jin min al-ins. Fa'idha ata'uhum fi faqad a'tauhum munahum. Wastimta'ul insi bil jin annahum a'anuhum ala ma'asiyatillahi ta'ala wa shirki bihi bi kulli ma yaqdiruna alayhi min al-tahsini wa tazini wa du'a. wa qada'i katsirin min hawaijihim wa istikhdamin bis-sihr wal 'azaim wa ghairiha. Dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan di juz yang kedua, kata beliau, wahai Rabb kami, kami sebagian kami telah mendapatkan kesenangan antara jin dengan manusia. Apa kesenangan mereka? Yaitu kesenangan yang satu dengan yang lainnya. Kesenangan jin dengan manusia yaitu taatnya mereka, taatnya manusia kepada jin dari apa yang diperintahkan oleh jin. Apa yang diperintahkan? Yaitu berbuat kekufuran, berbuat kefasikan, berbuat kedurhakaan. Karena kebanyakan tujuan dari jin, dari manusia adalah itu. Apabila mereka mentaatinya, mereka akan berikan apa cita-cita mereka itu, apa yang mereka inginkan diberikan. Adapun kesenangan manusia dengan jin, kalau tadi kesenangan jin dengan manusia, sekarang kesenangan manusia dengan jin, yaitu mereka, manusia ini mendapatkan bantuan dari jin. Untuk apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah dengan apa yang mereka sanggup melakukannya. Itu dengan menganggap baik segala sesuatu atau menghiasinya atau mengajaknya atau memenuhi kebanyakan dari hajat mereka, yaitu mereka menggunakan sihir dan juga jimat-jimat dan yang lainnya. Jadi berusaha bagaimana jin itu bersenang-senang dengan manusia dengan berbuat kesyirikan. Disebutkan fata'ahumul ins fima yurdihi minasyirki wal fawahish wal fujur. Artinya jin ini membuat manusia taat kepadanya dari perbuatan syirik, fawahish, perbuatan yang keji, wal fujur, dan perbuatan jahat. Jadi semuanya ini dari godaan syaitan. Makanya Allah menyebutkan bahwa setan itu merupakan adu, musuh yang nyata, adu mubin. Kemudian manusia juga berusaha membuat jin itu senang, tadi seperti berbuat syirik. Kemudian juga jin membuat mereka senang dengan apa? Dengan memberikan kabar-kabar yang gaib kepada manusia, dan manusia senang dengan itu. Min at-ta'thirat wal ikhbar bi ba'd al-mughayyabat fatamatta'a kullun min al-fariqayn bil akhar. Kemudian kata Imam Nuqayyim, wa hadhihi al-ayatu muntabiqatun ala ashabil ahwal asyaitaniyah alladhina lahum kushufun syaitaniyatun wa ta'thiru syaitani fayahsabuhum al-jahilu awliya ar-rahman wa innama hum awliya asyaitan. Ayat ini cocok untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepada keadaan-keadaan syaitan, yang mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai kasyif, kasyifnya kasyif syaitan dan pengaruh dari syaitan. Orang-orang bodoh menganggap mereka itu sebagai wali-wali Allah, pada hakikatnya mereka sebenarnya wali-wali syaitan. Dan seterusnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini bentuk kesenangan setan dengan manusia dan bentuk kesenangan manusia dengan setan. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan manusia senang mereka digoda oleh setan, senang mereka disesatkan oleh setan, senang mereka diajak oleh setan untuk berbuat syirik, senang mereka diajak setan untuk berbuat bid'ah, berbuat kefasikan, kepujuran dan yang lainnya. Arti kepujuran itu keburukan, kejahatan dan yang lainnya. Ini Allah sudah firmankan dan dijelaskan oleh para ulama tentang arti daripada ayat ini. Makanya di hari kiamat mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sudah sampai ajal mereka, maka Allah mengatakan qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Neraka itu tempat kalian paling kekal dalamnya selama-lamanya kecuali dikehendaki Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu adalah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Nanti untuk melihat di penjelasan ini di kitab Iqathatul Lahapan min Masyid Syaitan oleh Imam Muqayyim. Sekarang kita masuk yang kedua. Oh, yang pertama definisi kahin, dukun. Yang kedua arraf, tukang ramal. Arraf, tukang ramal, yaitu orang yang mengakui arraf, tukang ramal, yaitu orang mengaku mengetahui suatu hal yang dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Sering disebut sebagai tukang ramal, ahli nujum, ramal nasib dan sejenisnya. Nanti bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan Syarah Sunnah dari Imam Al-Baghawi dan juga dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-35. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hampir sama. Arab, dukun hampir sama. Dia mengabarkan tentang masa akan datang yang gaib, atau mengabarkan tentang barang hilang atau yang lainnya, atau tentang nasib dia kabarkan. Ini semua kedustaan, ini semuanya kebohongan. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Safiyyah binti Abi Ubaid dari salah seorang istri Nabi SAW bahwasanya beliau SAW bersabda, man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina layla. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Jadi orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, dia akan diterima sholatnya selama 40 malam. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar dan menanyakan tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Arti kewajiban sholat, wajib dia sholat, tapi sholatnya tidak diterima sebagai hukuman bagi dia atas perbuatan dosanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Arti disebutkan di sini dia telah kafir. Dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya dia telah kafir dengan firman Allah. Karena Allah menyebutkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qawlu Mufid ala kitab Tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia telah kafir dengan apa yang turunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa dikatakan dia kafir? Karena di antara yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml di ayat 65. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa man yash'uruna ayyan yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat 65. Maka orang yang membenarkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka orang membenarkan dukun dalam masalah ilmu tentang perkara yang gaib, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, maka dia yang membenarkan dukun tersebut kafir dengan kekufuran yang besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Adapun kalau dia, maksudnya yang datang itu, yang membenarkan dukun tersebut, tidak tahu dan tidak meyakini bahwa Al-Quran ada kedustaan di dalamnya, artinya dia tidak tahu tentang firman Allah itu, maka kekufurannya ada kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Di dalam Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid di juz yang pertama. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa kalau dia membenarkan dukun-dukun itu yang dia sudah tahu bahwa enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, tapi dia benarkan juga dukun ini, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Karena dukun-dukun itu sendiri sudah kafir. Dukun-dukun, tukang ramal itu sudah kafir. Maka yang datang juga bisa jadi kafir. Kalau tukang sihir sudah jelas itu kafir, sudah kita bahas. Jadi ilmu perdukunan ini semuanya syirik. Karena dia ada persekutuan dengan siapa? Dengan setan. Ada persekutuan dengan setan. Dan setan mengabarkan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ucapan yang benar dari Allah itu disampaikan kepada tukang sihir dan dukun. Dan hadis ini sebagai dalil tentang kufurnya dukun dan tukang sihir. Hadis ini yang kita baca tadi, man ata'arafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad, Baihaqi dalam sunannya, dan juga Al-Hakim dalam kitab yang Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini berisi dalil atas kufurnya dukun dan tukang sihir karena mereka mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Kadang tidak ada yang gaib kecuali hanya Allah. Dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan dalam majmu' fatawanya, majmu' fatawa Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan barang siapa yang membenarkan atau mempercayai yang gaib, bahwa dia mengetahui yang gaib, maka dia kafir dari agama Islam ini. Artinya keluar dari agama Islam dia. Kemudian faedah yang lain lagi dari hadis ini, jadi faedah yang pertama bahwa al-kahana ar-raf itu syirik karena di sana ada persekutuan dengan setan dalam masalah ilmu gaib. Faedah yang kedua, hadis ini bersih dalil atas kufurnya dukun dan tukang sihir karena mereka mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Sedangkan Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah dalam surah An-Naml ayat 65. Jadi antum harus tahu dalilnya. Harus tahu, catat itu. Dalilnya harus tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali yang Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wajibnya mendustakan para dukun, tukang sihir, tukang ramal dan ahli nujum. Wajibnya mendustakan para dukun, tukang sihir, tukang ramal dan ahli nujum. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, haramnya mendatangi, bertanya, apalagi membenarkan dukun, paranormal dan orang pintar. Haramnya mendatangi, bertanya, apalagi membenarkan dukun, paranormal dan orang pintar. Itu haram. Mendatangi tidak boleh, bertanya tidak boleh, apalagi membenarkan. Karena semuanya apa? Yang mereka ucapkan apa? Kedustaan, kebohongan. Artinya tukang sihir, dukun, tukang ramal, ini semuanya apa? Semuanya bohong. Atau istilah sekarang, sambo. Sama-sama bohong. Itu kan lagi ramai istilah sambo ya, sama-sama bohong. Yang keempat, yang kelima, orang yang meyakini kebenaran dukun, orang yang meyakini kebenaran dukun dan paranormal, maka dia kafir. Orang yang meyakini kebenaran dukun dan paranormal, maka dia kafir dengan perincian yang sudah disebutkan. Arti rinciannya tadi sudah saya sebutkan, yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang keenam, jangan tertipu dengan tepatnya perkataan dukun dan paranormal pada sebagian perkara. Jangan tertipu dengan tepatnya perkataan dukun dan paranormal pada sebagian perkara. Jadi terkadang memang ada perkataan dia benar, tapi dicampur dengan 100 kedustaan. Yang ketujuh, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka, mendatangi dukun dan paranormal. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka, itu mendatangi dukun dan paranormal, walaupun yang mendatangi termasuk orang yang berilmu atau terpelajar. Berarti ilmunya gak benar ini. Jadi banyak orang datang ke dukun, jangan kita percaya. Karena Nabi sudah larang sallallahu alaihi wasallam, kita wajib berpegang kepada siapa? Kepada sabda Nabi SAW. Mendatangi dukun tidak boleh, bertanya tidak boleh, bahkan tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kalau membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur. Yang kedelapan, hadis ini sebagai dalil dari ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Jadi faqad kafara bima unzila Muhammadin, dia telah kafir dengan apa yang turunkan oleh Allah dan Muhammad. Yang turunkan oleh Allah adalah Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh dari Allah dan bukan makhluk. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana wara'nya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dijamin dengan sorga yang paling tinggi. Dia bersama Rasulullah SAW. Di dunia bersama Rasulullah, nanti di sorga juga bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Antum lihat bagaimana kehidupannya sahabat Abu Bakar. Ketika di sini sebutkan anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakar gulamun yukhriju lahu al-kharaja wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharajihi fa jaa yawman bi shay'in fa akala minhu Abu Bakar fa qala lahu al-gulam tadri ma hadha fa qala Abu Bakar wa ma huwa qala kuntu takahantu li insan fil jahiliyyati wa ma uhsinu al-kihana illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani bidhalik fahada ladhi akalta minhu fa'adkhala Abu Bakr yadahu faqa'a kulla shay'in fi batnihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah berkata, Abu Bakar radhiyallahu an pernah memiliki, itu maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an As-Siddiqul Akbar, pernah memiliki seorang budak laki-laki yang makan dari upah yang diberikannya. Pada suatu hari budak itu datang menemuinya dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an memakannya. Budak itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an balik bertanya, "Dari mana itu?" Budak itu menjawab, dahulu di masa jahiliyah, aku pernah berlagak meramal untuk seseorang. Padahal aku tidak bisa meramal, aku sengaja menipunya. Lalu dia menjumpai aku lagi dan memberiku upah tersebut. Itulah yang kau makan tadi. Serta merta Abu Bakar masukkan jari tangannya ke dalam mulut sehingga ia muntahkan seluruh isi perutnya. Hadis ini sahih dari Bukhari. Artinya Abu Bakar enggak mau makan dari hasil yang haram. Tidak mau makan dari hasil dukun, tidak mau. Hukumnya haram. Maka Abu Bakar ingin bersih perutnya. Tidak ada yang masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal. Sebab Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa apa saja yang dimakan oleh manusia, man nabata lahmu min suhtin fanarali. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka yang lebih patut. Maka Abu Bakar radhiyallahu takut dengan makan ini akan terkena neraka. Ini orang yang wara, yang bertakwa kepada Allah. Abu Bakar Siddiqul Akbar, yang menjadi contoh bagi umat Islam. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak langsung dimakan, tidak. Karena pekerjaan budak untuk dia itu halal, pekerjaan budak. Tapi ketika budak itu mengatakan bahwa dia berlagak seperti dukun dan membohongi orang, kemudian dikasih upah, ini semuanya tidak halal, semuanya haram. Dari melakukan perbuatan dukun ini, itu hukumnya haram. Makanya hasilnya juga haram. Dan Abu Bakar tidak mau masuk ke perutnya sesuatu yang haram. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, syukuran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Dan alhamdulillah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Dukun-dukun itu berbuat syirik atau tidak? Syirik jelas sudah. Syiriknya besar yang mereka lakukan. Meskipun mereka itu enggak boleh mintakan ampun untuk mereka, orang-orang musyrik, meskipun mereka itu sanak kerabat. Meskipun sanak kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim, tidak boleh. Mereka orang musyrik atau orang kafir, enggak boleh disolatkan, enggak boleh memohonkan ampun untuk mereka, tidak boleh. Ini nas Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 84 dan surah At-Taubah ayat 113. Nah, yang lain. Nah, baik, sekarang jazakul khair atas materi, jawaban yang tadi disampaikan. Dan yang kedua, kami ajukan pertanyaan. Nah, Ustaz, bagaimana dengan fenomena banyaknya peramal musiman, terutama ketika musim pemilu? Jika si fulan menang, maka akan terjadi begini dan begitu. Apakah masuk ke dalam tukang ramal yang kemaksiatannya bisa disamakan dengan asli tukang ramal atau dukun? Tentang kewajiban sholat, tapi dia gak sholat seumur hidupnya, dia gak sholat. Sekarang dia meninggal, bagaimana? Ya kita gak boleh sholatkan gitu. Tapi tetap dia, oleh jumhur ulama katakan dia tetap muslim, karena dia tidak mengingkari. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, kafir di keluarga dari agama Islam. Sekarang dia masih mengakui karena kebodohan, karena kemalasan dia gak sholat. Sekarang dia meninggal dunia, bagaimana? Ya jangan disolatkan. Lantas kalau gak disolatkan, siapa yang menyolatkan? Ya teman-temannya dia yang gak sholat, suruh sholatkan dia. Terserah caranya gimana, masa bodoh gitu. Kita jangan sholatkan. Ketika kita menyolatkan sebagai apa? Tazkiyah buat yang lain. Jangan disolatkan. Orang yang tidak sholat, jangan disolatkan. Seumur hidup gak sholat, gimana kita sholatkan? Biarkan keluarganya. Satu orang menyolatkan sudah cukup buat dia. Satu orang dari teman yang sholatkan sudah cukup, nah, karena dia gak sholat. Ya, pertanyaan ini sama dengan yang orang yang enggak sholat itu. Ya, yang lain silakan. Alhamdulillah baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang kedua. Nah Ustaz, bagaimana dengan fenomena banyaknya peramal musiman, terutama ketika musim pemilu? Mereka berkata jika si Fulan menang maka akan terjadi begini dan begitu. Apakah masuk ke dalam tukang ramal yang kemaksiatannya bisa disamakan dengan asli tukang ramal atau dukun? Jadi berkaitan dengan masalah ramalan, ini masuk ramalan ini juga. Dia meramal tentang siapa yang jadi presiden tahun 2024 atau yang lainnya ramal. Dan ini masuk juga di sini. Ustadz-ustadz juga ikut masuk di sini. Jadi profesi berubah. Tadinya dia jadi ustadz, jadi dai, sekarang jadi tukang ramal. Sama jadi dukun sekarang ini. Kalau udah jadi dukun, yang lekat pada dukun itu apa? Kebohongan. Kenapa dia kok ikut-ikutan yang seperti ini? Tidak ada manfaat sama sekali. Yang berkaitan dengan pemilu atau yang lainnya, ini masalah akhirat, masalah dunia. Dunia. Kalau dunia itu kata Nabi lebih jelek dari apa? Bangkai kambing. Jangan masuk kita, orang dai. Itu gak ada harganya sama sekali itu. Bangkai. Jangan didekati bangkai itu. Jadi jangan antum ikut-ikutan untuk meramal, bahkan menjelekkan kelompok ini, mengangkat kelompok lain, jangan. Enggak ada manfaat sama sekali. Dan itu akan timbul terus tuh seperti itu. Tidak manfaat, sama sekali enggak ada manfaatnya. Dan di situ tidak ada sama sekali untuk berjuang menegakkan agama Islam, sama sekali tidak ada. Tapi kalau antum dakwah, mendakwakan dakwah tauhid, di situ antum berjuang untuk menegakkan agama ini. Dan itu manfaat. Gitu. Apakah Islam ini akan menang atau tidak? Antum sudah menyampaikan ilmu. Kan kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan wa ma 'ala rasuli illal balagh. Tapi antum jangan ikut meramal, jangan. Kok jadi tukang ramal? Karena banyak yang seperti itu. Ini udah kejadian nih. Waktu 2009 jadi tukang ramal. 2014 ada fatwanya lagi, keluar tuh fatwanya. 2019 gitu lagi. Enggak tahu nanti 2024 ini apa jadi masih jadi dukun lagi dia atau enggak, wallahu alam. Kalau udah begitu, jangan antum dengar lagi ceramahnya. Masa antum dengar ceramah dukun? Jangan. Tinggalkan semua tuh ceramah dukun-dukun itu, enggak ada manfaat sama sekali. Dia percaya kepada kebohongan. Apa dia mau jadi ikut sama seperti mereka jadi sambo? Sama. Sama-sama bohong. Itu. Yang lain silakan. Nah baik, sekarang Zal Khiratas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya nam kami ajukan menyimpang dari pembahasan Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah kita mengadakan seminar dakwah yang targetnya adalah orang awam atau yang baru ngaji, kemudian acara tersebut diadakan di gedung atau di luar masjid, pesertanya orang awam agar tertarik dan bisa muat banyak peserta, Ustaz. Mohon penjelasan dan jawabannya. Jazakumullah khairan. Kayaknya pertanyaannya kurang lengkap itu. Masih ada tambahan yang dituju oleh mereka apa di situ? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaannya kenapa enggak dilanjut? Maksudnya ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan orang-orang awam untuk dakwah, mesti ada bayarannya. Iya tidak itu? Itu jangan dipotong pertanyaan itu. Itu pasti ada ujungnya itu. Yaitu UUD. Ujung-ujungnya duit. Ketika panitia itu mengadakan acara seperti itu, ada duitnya apa tidak? Ada duit, bayar. Pasti bayar. Ini pertanyaannya enggak jujur. Mesti antum tanya yang lengkap dong. Karena ini pertanyaan bukan baru sekali ini, udah puluhan kali ditanyakan. Tapi semua pertanyaan itu mesti dikasih. Semua ustaz bayar. Kok tadi enggak disebut bayarnya? Gitu. Enggak tahu nih apa yang nanyanya salah atau yang bacakannya enggak benar. Gitu. Sekarang saya jawab bahwa mengumpulkan orang untuk mengajak mereka ngaji itu enggak perlu pakai gedung, enggak perlu. Cukup di masjid. Dan masjid banyak yang mengizinkan untuk kita dakwah. Satu atau dua masjid kita enggak boleh, tapi rasul masjid kan masih boleh kita. Masih bisa diizinkan. Kenapa harus pakai gedung? Kenapa? Kalau memang masih bisa di masjid dan diizinkan di masjid kita adakan. Gitu. Atau kalau enggak di masjid, cari tempat yang lain, di pondok, santren yang sedang libur umpamanya. Kita bikin, kan kosong tuh. Muridnya pulang. Ada kan di situ. Kan manfaat. Tanpa biaya. Ini kan sekarang ngadakan gitu. Itu mesti pakai biaya. Mesti pakai biaya. Biayanya enggak sedikit, satu orang 250.000. Bahkan kadang-kadang 500.000, kadang-kadang 1 juta. Kalau pakai nginap berapa hari, ada hitungannya lagi. Kenapa harus seperti itu? Dakwah ini enggak pakai uang, tidak ada. Dari zaman Nabi SAW dakwah pakai uang, tidak ada. Dan semua Nabi, semua Rasul mengatakan, La as'alukum alihi ajra, aku enggak minta upah dari dakwah ini. Semua Nabi. Antum lihat dalam surah Asy-Syu'ara. Wa ma as'alukum alihi min ajr in ajri ila rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku. Semua Nabi mengatakan demikian dalam surah Asy-Syu'ara. Sesungguhnya upahku ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kenapa harus upah? Alasannya ini kan untuk sewa gedung. Kenapa sewa gedung? Kalau masih ada tempat masjid. Dan yang terbaik ketika orang mengadakan kajian di mana yang terbaik? Di masjid. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Bahwa sebaik-baik tempat itu masjid kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan sejarah ke tempat di muka bumi ini itu pasar. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kenapa enggak di masjid? Cari masjid yang terbaik masjid. Kalau enggak bisa demikian, ya udah cari tempat yang memang gratis seperti tadi saya sebutkan pondok gitu. Kan umumnya pondok itu rata-rata ada masjidnya. Tinggal mereka nginap satu hari atau dua hari. Kalau mereka mengadakan daurah untuk orang-orang. Tapi jangan dimintakan bayaran, jangan. Seolah-olah nanti anggapan orang-orang yang baru ngaji, apalagi baru mengaji, anggap ini dakwah ini harus bayar. Jangan. Dakwah ini enggak ada biaya, dakwah ini enggak ada uang sama sekali enggak ada. Sampaikan ilmu ini dengan gratis. Kata Abu Aliyah, alim majanan kama ulim tamajanan. Ajarkan umat ini dengan gratis sebagaimana engkau mendapatkan ilmu dengan gratis. Jangan mintakan uang dari orang, jangan. Jangan. Nanti itu memberatkan orang, enggak boleh dalam dakwah seperti itu, jangan. Karena target kita dakwah ini kepada orang-orang miskin. Bukan orang kaya. Perhatikan itu. Dakwah yang pertama ini yang harus kita dakwakan kepada siapa? Orang miskin. Kalau ada orang kaya, alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Untuk dia dunia dan akhirat. Kalau sekarang enggak, dicari orang-orang kaya. Karena ustaz ini perlu sama orang-orang kaya. Biar dapat duitnya. Jangan, jangan. Yang bagaimana dakwah ini sampai kepada orang-orang miskin? Karena kita akan ditolong oleh Allah dengan siapa? Dengan orang miskin. Innamatun saruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Nabi enggak menyebutkan bi aghniyaikum, tidak, illa bi du'afaikum. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Nasa'i. Jadi itu perhatikan dakwah ini untuk semua manusia. Jangan bikin dakwah-dakwah di hotel, jangan. Antum sudah membedakan dan saya sudah sampaikan. Sudah 10 tahun yang lalu kalau sudah saya sampaikan ini. Enggak boleh yang seperti ini. Pakai bayar. Dan ini juga ada panitia-panitianya. Dan panitianya mendapatkan keuntungan dari situ. Itu juga benar, nyari duit dari dakwah, mencari keuntungan dari jadi panitia dakwah. Ini enggak benar ini. Ini harus dinasehati yang seperti ini, orang-orang ini. Ini merusak dakwah. Merusak dakwah mereka. Dan rata-rata mereka yang jadi panitia juga enggak mau ngaji. Sibuk dia. Kalau antum lihat deh panitia-panitia itu pengajian. Sibuk. Dulu kita enggak ada panitia-panitia pengajian. Sekarang ini sibuk luar biasa. Orang pada ngaji, dia ngobrol sendiri. Gitu. Udah selesai, udah sibuk. Tinggal ntar ngitung duit dia, berapa hasil yang dapat. Ini enggak benar ini. Udah menyimpang dari dakwah salaf. Ini sudah menyimpang dari dakwah salaf. Dan ustaz-ustaz mestinya juga jeli dalam seperti ini gitu. Jangan ikut aja apa kata panitia. Jangan. Kadang-kadang ustaz juga merasakan kenikmatannya dengan itu. Seperti yang disebutkan tadi dalam ayat. Jadi istamta. Dia menikmati itu sebagian dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau diadakan di hotel atau di gedung, kan ustaznya tinggal datang, bisa bawa istri, bisa bawa anak, dapat tempat, dapat makan, dapat segala macam. Mesti enggak demikian dakwah itu. Tidak. Tidak seperti itu. Artinya, kenapa dia mesti tanya dong? Ini untuk orang awam, untuk orang umum. Iya. Terus gimana? Bayar enggak? Tanya. Bayar. Kenapa bayar? Kok dakwah bayar? Antum juga sebagai ustaz jangan asal terima aja. Harus jeli dong antum. Jangan seperti itu, jangan. Udah di masjid adakan, di masjid. Kita adakan di masjid dakwah ini. Dan yang paling penting antum dakwakan kepada manusia ini semuanya dakwah apa? Tauhid. Itu paling penting udah. Dakwah tauhid. Kalau antum ada uang, antum kasih mereka buku. Buku panduannya. Kalau antum ada uang, kasih makan mereka. Sudah, jangan keluarkan uang mereka, jangan. Jangan. Jangan bayar, dakwah ini enggak ada bayar, enggak ada dakwah bayar, enggak ada gitu. Kecuali memang sekolah, memang dibutuhkan. Karena anak kita makan di sekolah, kayak di pondok umumnya, atau sekolah. Karena sekolah, kemudian mereka makan di situ, ya harus bayar. Nah, itu. Tapi kalau yang kaitan dengan dakwah, jangan dong. Jangan, antum samakan dengan yang seperti itu, jangan. Jadi tolong diperhatikan yang seperti itu. Yang lain, silakan. Nah, baik. Syukran jazakul khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, di tempat kami, jika ada anak-anak kami yang kecil, sakit, maka suka dibawa kepada seorang Ustaz yang di situ diberikan minuman yang sudah dibaca-baca, entah itu bacaannya. Apakah boleh dengan pengobatan seperti Ustaz? Mohon penjelasannya. Salatu wassalamu sunnah. Tentang masalah kita ada keluarga kita sakit, memang diperintahkan kita untuk berobat. Tapi yang terbaik kita mengobati diri kita sendiri, meruqyah sendiri. Jadi ketika doa-doa ruqyahnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, nanti antum baca lagi, antum lihat di buku doa dan wirid, di buku doa dan wirid ada itu bacaannya semua lengkap gitu. Lebih dari 10 bacaan itu. Nah, ketika ada anak kita sakit, antum usahakan dulu dengan ruqyah syar'iyah yang ada, dengan bacakan ayat kursi, bacakan dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, bacakan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian bacakan beberapa doa dari Nabi SAW. Atau kalau antum punya air zam-zam, antum minumkan air zam-zam gitu.